Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan orang-orang yang beriman mereka dengan baik sampai akhir zaman. Saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawet hafidhullah ta'ala pada edisi hari ini, di edisi hari Kamis ya, tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 25 Februari 2021. Dan alhamdulillah, Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawet hafidhullah ta'ala sudah berada di studio. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz Muhammad Umar Asyawet hafidhullah ta'ala untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di udara pada pagi hari ini. Walhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah, yang disusun juga secara indah dari Quran dan Sunnah. Masya Allah. Dan kita kemarin membahas tentang ijtihad dan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah Qiyamul Lail. Dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab Al-Mujahadah. Kesungguh-sungguhan beliau sangat terlihat, sangat tampak, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bangun malam sampai kakinya pecah-pecah. Dan ketika dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, lima tasna' hadza? Mengapa engkau melakukan yang demikian? Bukankah engkau sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lalu dan yang akan datang?" Ternyata Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang Masya Allah sangat-sangat-sangat tepat sekali, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau memang sudah dijamin dengan ampunan yang dulu dan yang akan datang, kata Nabi, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Kalau begitu, tidakkah semestinya aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka ibadah beliau syukran lillah. Ibadah beliau adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifat seorang mukmin taqi. Seorang yang disebut dengan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan mereka para salihin. Tatajafa junubuhum anil madaji', jauh pinggang-pinggang mereka dari tempat tidur. Artinya sedikit tidurnya mereka beribadah di malam hari. Demikian pula disebutkan kelanjutannya, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, yang mereka selalu menyeru Allah, berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'a, dengan mengharap dan dengan takut kepada Allah Ta'ala. Lihat, dikumpulkan kedua-duanya, khauf dan raja. Khaufan wa tama'a. Khaufan adalah rasa takut, takut dari azab Allah, takut kemurkaan Allah, Sedangkan tama'an adalah harapan. Menginginkan rahmat Allah, menginginkan keridhaan Allah, menginginkan balasan dari Allah. Ikhwani fillah a'azakumullah, sebagaimana dibahas kemarin, jangan dipisah. Kalau hanya harap saja, tidak lengkap. Atau hanya rasa takut saja yang mendorong dia beribadah, juga tidak lengkap. Ada rasa takut, ada rasa harap. Dan itu adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ikhwani filina a'azakumullah. Apa balasannya? Sangat tingginya. Allah lanjutkan ayat tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka jauh dari tempat tidur, mereka berdiri beribadah di malam hari, dan kemudian mereka mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka memberikan apa yang Allah rezekikan pada mereka sebagai infak, yakni sedekah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Ini balasannya. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak ada satu pun yang tahu. Tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka nanti. Min qurrati a'yun, dari perkara yang sangat menenteramkan jiwa, yang sangat menyenangkan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan dengan kalimat ukhfiya, disembunyikan. Tidak ada orang yang tahu seperti apa, kayak apa. Mata manusia enggak ada yang pernah melihat. Telinga manusia enggak ada yang pernah mendengar. Hati manusia tidak ada yang pernah terpikirkan. Enggak pernah terbersit di benak seseorang. Kalau seseorang membayangkan seindah-indahnya, maka yang Allah sembunyikan lebih indah lagi. Kalau seseorang membayangkan betapa nikmatnya yang paling-paling-paling nikmatnya, maka yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan lebih nikmat lagi. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyya salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. A'dadtu li'ibadiyya salihin. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku persiapkan untuk orang-orang yang saleh, untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la aynun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wa la udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di benak seseorang. Enggak pernah terpikir di hati seseorang. Ini yang Allah persiapkan untuk para salihin. Ikhwan bin a'azakumullah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah memberi judul kitabnya dengan Riyadus Salihin. Kebunnya orang-orang saleh. Ikhwan bin a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ja'alani Allah wa iyyakum min sakini hadihil jinan. Semoga Allah SWT menjadikan kita dan kalian menjadi penghuni surga-surga tersebut yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, hadis berikutnya berkait. Maka saya ingatkan yang kemarin, karena hadis yang berikutnya juga tentang qiyamul lail. Hanya saja di malam terakhir, atau di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Masih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, kana Rasulullah SAW ida dakhala al-ashr ahya al-layla wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam seluruhnya dan membangunkan istrinya dan bersungguh-sungguh. Wa shaddal mi'zar, saddal mi'zar, mengikat kain sarungnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, tidak diragukan tentang kesahihannya. Tetapi di sini barakallahu fikum menghidupkan malam seluruhnya, apa maknanya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tentunya dikurangi berbuka ketika maghrib, makan malam, dan kemudian sholat isya dan seterusnya. Bukan dari mulai maghrib sampai subuh, tetapi tentunya setelah isya. Itu pertama. Yang kedua, juga menghidupkan bukan berarti sholat terus sampai subuh. Bukan begitu. Tetapi kadang beliau beribadah dengan berdoa atau berduduk atau zikir atau yang lainnya. Semua amalannya di malam itu adalah amalan ibadah. Itu maksudnya. Masih kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Artinya semalam itu beliau tidak tidur. Penuh dengan ibadah. Tidak melakukan apapun kecuali ibadah. Baik, bukan berarti sholat terus-menerus. Apa dalilnya dari Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan demikian? Dalilnya kisah bagaimana istrinya Safiyyah yang datang ke masjid ketika Rasulullah SAW i'tikaf di 10 malam terakhir. Rasulullah SAW menemuinya, berbincang dengannya, dan kemudian mengantarkannya. Bukankah itu juga di malam 10 tadi? Itu ibadah. Ibadah barakallahu fikum ghaira mahdha. Yani berkewajiban mengantarkan istrinya ke rumahnya. Tayyib barakallahu fikum ala kulli hal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat malam 11 rakaat kata Aisyah. Tidak pernah lebih. La fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan. Tidak di bulan Ramadan, tidak pula di luar bulan Ramadan. 11 rakaat. Beliau salat hakada, thumma hakada, thumma hakada. Sambil mengisyaratkan dengan tangannya. Beliau salat segini, yakni 4, kemudian 4, kemudian 3. Jumlahnya 11. Ikhwan ibn a'azakullah, tetapi kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la tas'al. An husnihinna wa tulihinna. Dan jangan tanya betapa bagusnya dan betapa panjangnya. Ikhwanifidina azakumullah. Mungkin mereka berpikir, saya sudah sholat 11 rakaat, ternyata baru 10 menit. Terus bagaimana? Mau sampai subuh. Yang sepanjang-panjangnya ternyata cuma 1 jam. Bagaimana bisa sampai subuh? Ila akhirnya. Maka jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin tadi sangat penting. Bahwa beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah. Artinya bukan hanya sholat. Sholat 2 rakaat dengan sangat panjangnya. Kemudian beliau duduk, bertafakur, berzikir, dan seterusnya. Kemudian bangun kembali. Kemudian sholat kembali. Ila akhirnya. Melakukan semua ibadah-ibadat di malam tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga berbincang-bincang dengan seseorang. Kalau dalam masalah agama, dalam masalah din, dalam masalah yang memberikan pahala pada mereka. Maka itu tidak mengapa. Itu termasuk menghidupkan malam di malam 10 hari bulan Ramadhan. Ikhwani fidina azakumullah. Catatan berikutnya. Innahu lam yakum laylatan hatta sabah illa fi ashril awakhir min Ramadhan. Bahwa beliau menghidupkan malam semalam suntuk dari setelah isya sampai fajar. Itu hanya di bulan Ramadhan di 10 hari terakhir. Artinya, di hari-hari di luar Ramadan, beliau menghidupkan sepertiga malamnya. Atau setengah malamnya. Separuh malamnya. Atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, tidak pernah menghidupkan semalam suntuk, kecuali di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir. Limadha, disebutkan illatnya, berupaya untuk menepati, mencocoki malam Lailatul Qadar. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan dengan mengharapkan dari Allah SWT pahala, maka niscaya akan dijamin dengan ampunan sampai atau ampunan apa yang sudah lewat dari dosa-dosanya. Disebutkan pula dalam beberapa berita-berita dari Quran dan hadis tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Dikatakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Dan disebutkan beritanya dari Allah SWT kepada Nabi SAW bahwa itu di malam-malam terakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Maka Rasulullah SAW tahari. Tahari maknanya berupaya untuk mencari. Tahari Lailatul Qadar. Berupaya untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam-malam 10 terakhir seluruhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kesungguh-sungguhan beliau terlihat. Yang pertama disebutkan bahwa beliau menghidupkan semalam suntuk. Masya Allah. Yang kedua, ayqadha ahlahu. Membangunkan keluarganya untuk ikut salat bersamanya atau untuk ikut beribadah pada malam itu. Wajadda, dan dalam hadis ini disebutkan wajadda. Jadda artinya bersungguh-sungguh. Sesuai dengan bab yang dibahas. Apa babnya dari Imam Nawawi? Bab al-mujahadah. Disebutkan lafadznya persis. Jadda, yani ijtahada, bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar. Saddal mi'zar ini memiliki dua makna. Mengikat kain sarungnya, dan itu disebutkan oleh An-Nawawi sendiri dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Kata beliau, al-murad al-ashrul awakhir min syahri Ramadhan. Yang dimaksud al-mi'zar adalah izar. Wahuwa kinayatun anil i'tizal atau an i'tizalin nisa. Mana mi'zar, kata beliau, adalah kain sarungnya. Mengikat kain sarung adalah kinayah an i'tizalin nisa. Ungkapan bahwa seseorang meninggalkan hubungan suami istri. Baik, maksudnya kainnya tidak dibuka, tetap diikat. Berarti tidak ada acara urusan hubungan suami istri di malam-malam tersebut. Itu menunjukkan kesungguh-sungguhan. Ada makna kedua. Waqila dikatakan pula, maknanya adalah tashmiruhu lil'ibadah. Tashmir lil'ibadah adalah kalau bahasa kita menyingsingkan lengan baju. Apa maknanya menyingsingkan lengan baju? Siap bekerja. Demikian pula dalam bahasa Arab kalimat saddul mi'zar, mengikat sarungnya, itu maknanya bersiap-siap untuk beramal saleh. Misalnya dalam bahasa Arab disebutkan syaddadtu li hadzal amr mi'zari. Saya ulangi, syaddadtu li hadzal amr mi'zari. Aku ikat untuk urusan ini sarungku. Itu ungkapan itu sama dengan bahasa kita, aku sing-singkan lengan baju ini untuk pekerjaan itu. Dalam bahasa Arab, syaddadtu li hadzal amr mi'zari. Aku kencangkan untuk urusan ini sarungku. Aita syammartu wa tafarragtu lahu. Maknanya aku bersiap-siap untuk mengerjakan urusan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh sekuat tenaga. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, bahwa kita mendapatkan satu hadis lagi yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah, beristihad, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar di malam bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.